wajahmu terbayang. Ku coba membunuh sepi dengan memutar radio. Terdengar lagu kenangan, melodi memori. Mengusik lagi kisah masa lalu, kisah kasih kita berdua. Di sini selalu sendiri dan digigit rasa rindu. Di sini untuk kesekian kalinya. Melodi, melodi, memori. Melodi, melodi, memori. Lagu kenangan masa yang silam, masa penuh wangi bunga. Kesana, walau di sini aku tak jadi miliknya, aku di hati hanya kau sampai mati. Masa penuh wangi dengan